وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufiknya kita bisa kembali berkumpul di tempat yang mulia ini di masjid dalam rangka untuk thalabul ilmi. Dan insyaallah kita akan meneruskan kajian kita dari kitab Syarah Salasatil Usul. Kita masih membahas tentang tiga permasalahan yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah serta mengamalkannya. Yaitu yang pertama, bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan kita dan memberikan rizki kepada kita, dan Allah tidak menelantarkan kita, tidak membiarkan kita begitu saja, tetapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Maka siapa saja yang mentaati rasul ini, dia akan masuk surga. Dan sebaliknya, siapa saja yang bermaksiat kepada rasul ini, maka akan masuk neraka. Ini permasalahan yang pertama yang harus dipelajari dan diamalkan oleh seluruh kaum muslimin, yaitu bahwasanya kita diciptakan oleh Allah dan diberikan rezeki oleh Allah, tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan beribadah kepada Allah bisa terwujud ketika kita mentaati rasulnya yang telah Allah utus kepada kita. Ini permasalahan yang pertama. Yang kedua adalah bahwasanya Allah tidak rela kalau disekutukan dengan siapapun dari makhluknya ketika beribadah kepadanya. Baik yang menjadi sekutu tersebut adalah malaikat yang paling dekat dengan Allah, yaitu malaikat Jibril, maupun nabi yang diutus, nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah tidak rela, tidak ridha dengan perbuatan syirik dan juga perbuatan kufur. Syirik artinya menduakan Allah. Da'watu ghairihi ma'ahu. Kata penulis kitab ini juga. Kata penulis kitab salah satu usul, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Syirik adalah seseorang beribadah kepada selain Allah di samping dia beribadah kepada Allah. Dengan kata lain, menduakan Allah. Dia beribadah kepada Allah tetapi beribadah juga kepada selain Allah. Dia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, tetapi dia juga minta kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang hanya dimampui oleh Allah. Ini kesyirikan, syirik akbar. Atau bisa juga kita katakan syirik akbar adalah menyamakan makhluk dengan Al-Khaliq, dengan Allah. Ketika ada seseorang yang menyamakan salah satu dari makhluk Allah, apakah manusia, jin, malaikat, atau yang lainnya dengan Allah, dalam salah satu sifat yang khusus untuk Allah. Dia samakan makhluk Allah dengan Allah dalam salah satu saja dari sifat-sifat yang khusus untuk Allah. Maka ini syirik, syirik akbar. Kenapa kaum musyrikin mereka dikatakan telah terjatuh ke dalam syirik akbar? Karena mereka meyakini atau menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah, atau menyamakan selain Allah dengan Allah dalam salah satu sifat, dalam satu permasalahan yang menjadi hak khusus Allah. Yaitu apa? Ibadah. Dia harusnya menyerahkan ibadah untuk Allah, dia serahkan kepada selain Allah. Tentunya tidak mungkin seorang, tidak mungkin seseorang menyerahkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah kecuali dia meyakini selain Allah ini punya kemampuan. Kenapa dia berdoa kepada selain Allah? Karena dia yakin selain Allah mampu. Untuk apa? Untuk mengabulkan doanya. Punya kekhususan, punya kemampuan yang juga dia yakini kepada Allah. Atau kenapa dia beribadah kepada selain Allah? Karena dia mencintai selain Allah tersebut sebagaimana dia mencintai Allah. Berarti apa? Menyamakan makhluk dengan Allah dalam masalah kecintaan. Ini syirik, syirik akbar. Atau dia takut kepada selain Allah sebagaimana dia takut kepada Allah. Menyamakan makhluk dengan Allah dalam masalah al-khauf, rasa takut. Kenapa sebagian kaum muslimin memberikan sesajen, persembahan berupa makanan-makanan tertentu, atau mungkin lebih khusus binatang yang disembelih, ayam, kerbau, kambing, dan yang lainnya dia sembelih, dia persembahkan kepada jin yang dia takuti. Kenapa? Dia takut jin ini kalau gak dikasih persembahan, sesaji, sesajen, akan ngamuk. Berarti dia takut kepada jin sebagaimana dia takut kepada Allah. Atau mungkin lebih. Nah, inilah syirik. Syirik akbar. Menyamakan makhluk dengan Allah. Jadi kalau ingin tahu apa itu syirik akbar, ya ini pengertiannya. Beribadah kepada selain Allah di samping beribadah kepada Allah, atau menyamakan makhluk dengan Allah. Seseorang dikatakan musyrik atau kafir ketika dia meyakini selain Allah punya salah satu sifat yang sifat itu khusus untuk Allah. Misalkan ilmul ghaib, mengetahui perkara yang ghaib. Ini salah satu dari sifat yang khusus untuk Allah. Kalau diyakini sifat yang khusus untuk Allah ini dimiliki oleh makhluk, ini syirik akbar. Sehingga ketika ada seseorang yang meyakini dukun, dia membenarkan ucapan dukun, dalam keadaan dia meyakini dukun ini faham dan tahu perkara yang gaib, maka dia telah terjatuh dalam kufur akbar atau syirik akbar. Karena menyamakan dukun dengan Allah. Dalam masalah apa? Ilmul ghaib. Mengetahui perkara yang ghaib. Nah, semuanya ini syirik akbar, kufur akbar dengan berbagai macam jenisnya itu tidak diridhai oleh Allah. Dengan kata lain, dimurkai, dibenci oleh Allah. Bahkan yang paling dibenci dan dimurkai oleh Allah adalah kesyirikan dan kekufuran. Ini permasalahan yang kedua yang harus dipelajari, difahami dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mengetahui bahwasanya Allah tidak meridhai kesyirikan dan kekufuran, kita pun harus sama tidak meridhai kesyirikan dan kekufuran. Ridhonya manusia atau kaum muslimin harus sama dengan apa yang Allah ridhai, mengikuti ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang akan kita bahas malam hari ini adalah permasalahan yang ketiga. Qala, berkata al-muallif menulis kitab Salafatul Usul, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. Al-Thalithatu, permasalahan yang ketiga. Anna man ata'a ar-rasula wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulah walau kana aqraba qaribin. Bahwasannya siapa saja yang mentaati rasul, ini permasalahan yang pertama. Intinya adalah pentingnya dan wajibnya mentaati Rasul. Siapa saja yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah adalah permasalahan yang kedua yang disebutkan oleh penulis. Yaitu Allah tidak ridha dengan kesyirikan, artinya ridha dengan lawannya. Yaitu apa? Tauhid. Allah ridha dengan tauhid dan orang yang mentauhidkan Allah. Siapa saja yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah, yakni tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka tidak boleh bagi dia untuk muwalah, loyal, setia atau cinta kepada orang-orang yang menentang dan memusuhi Allah dan Rasulnya, yakni kepada orang-orang kafir musyrikin. Walaupun mereka orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya tersebut adalah karib kerabat yang paling dekat, seperti ayahnya, ibunya, anaknya, tetap tidak boleh cinta kepada musuh-musuh Allah. Orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya tidak boleh mencintai mereka, walaupun mereka itu saudara yang paling dekat dengan kita, seperti ayah, ibu atau anak. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat yang terakhir, yang ke-22. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروحهم min wa yadkhuluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Engkau tidak akan menjumpai suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir dalam keadaan mereka berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walaupun orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya itu adalah ayah-ayah mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau keluarga mereka. Dalam ayat ini Allah meniadakan keimanan suatu kaum yang mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah saudara terdekatnya seperti ayah, anak, saudara atau keluarga. Mereka itulah yakni orang-orang yang kokoh imannya, yang membenci siapa saja yang menentang Allah dan Rasulnya. Maka kata Allah, mereka itulah orang-orang yang telah Allah kokohkan di dalam hati-hati mereka keimanan. Orang yang menerapkan prinsip al-wala wal-bara, cinta dan benci karena Allah, membenci orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini adalah orang-orang yang telah Allah kokohkan keimanan di dalam hati-hati mereka. Dan Allah, dan mereka adalah orang-orang yang telah Allah kuatkan dengan pertolongan darinya. Dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah meridhai mereka dan mereka ridha kepada Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwasanya golongan Allah itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian di dalam syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan, yakni permasalahan yang ketiga, yang ay al-mas'alah ats-tsalitsa mimma yajibu 'alaina 'ilmuhu al-wala' wal-bara', yakni permasalahan yang ketiga dari perkara-perkara yang wajib atas kita mengetahuinya, mengilmuinya, adalah permasalahan al-wala wal-bara, prinsip al-wala wal-bara. Al-wala artinya loyalitas, setia, kesetiaan dan kecintaan. Al-bara artinya kebencian, antipati, berlepas diri. Al-wala harus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Al-bara kepada orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Ini kebencian yang total. Dan juga al-bara kepada mereka ahlul bid'ah, dari sisi mereka berbuat bid'ah, maka kita bara, benci dan berlepas diri. Wal-wala'u wal-bara'u aslun azimun. Prinsip al-wala wal-bara' adalah prinsip yang agung, yang telah datang nas-nas yang sangat banyak yang menjelaskan masalah al-wala wal-bara', prinsip cinta dan benci karena Allah. Ini jangan disepelekan, jangan dianggap kecil. Kenapa? Ini prinsip Ahlu Sunnah. Ini termasuk permasalahan akidah, dibawakan oleh penulis dalam kitabnya Salatatul Usul. Apa yang dibahas ini adalah prinsip, masalah yang mendasar, pokok masalah akidah yang telah disepakati oleh para ulama, sehingga siapa saja yang menentang masalah ini, artinya melanggar prinsip ini, diantaranya al-wala wal-bara, maka dia bukan ahlus sunnah. Minimalnya nanti maksimalnya bisa keluar dari keislaman, begitu. Al-wala wal-bara adalah bukti kalau dia orang yang bertauhid, yang benar, berakidah yang benar. Dibuktikan dengan apa? Al-wala wal-bara, cinta dan benci karena Allah. Jangan sampai ada yang mengatakan kita pentingkan masalah tauhid al-uluhiyah. Kita bahas masalah ibadah hanya kepada Allah. Tidak boleh syirik, kita bahas mana yang termasuk syirik, mana yang termasuk tauhid, mana yang syirik kita bahas, yang tauhid kita amalkan, yang syirik kita tinggalkan. Adapun masalah yang seperti ini, al-wala wal-barat, tidak penting. Ini salah. Orang yang akidahnya tidak beres, ada masalah. Kalau dia benar akidahnya sempurna, benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, niscaya akan menerapkan prinsip al-wala wal-bara. Bahkan dalam hadis yang sahih, bahwasanya ura authaqu ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Ikatan tali iman yang paling kuat, yang paling kokoh adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ini adalah ikatan atau tali iman yang paling kokoh. Berarti menunjukkan sangat penting, sangat mendasar. Iman seseorang akan berkurang secara drastis kalau dia meremehkan masalah al-wala wal-bara. Bisa langsung berkurang. Jadi menjadi apa? Ahli bid'ah. Nah, kalau sudah menjadi ahli bid'ah, nanti khawatir lebih dari itu. Terus menyimpang-menyimpang, na'udzubillah, bisa menjadi keluar dari Islam. Di antara dalil yang menunjukkan atau menerangkan prinsip ini al-wala wal-bara adalah firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran 118. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan teman kepercayaan, bitanah, teman dekat, teman kepercayaan, orang-orang yang di luar kalian, yakni orang-orang kafir. Tidak boleh dijadikan bitanah, teman dekat kepercayaan. Yang mana mereka, orang-orang kafir itu, terus-menerus, yakni tidak henti-hentinya menimbulkan, memunculkan bahaya kepada kalian. Orang-orang kafir siang malam mereka berusaha memberikan mara bahaya kepada kaum muslimin, sehingga tidak boleh dijadikan sebagai pemimpin ataupun teman dekat atau teman kepercayaan. Dalam ayat yang lain, Al-Maidah ayat 51, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai para pemimpin atau teman setia, teman dekat, teman akrab, tidak boleh. Aulia maknanya banyak, bisa teman setia, teman dekat, atau pemimpin. Aulia jamak dari wali. Wali artinya penolong, pelindung, teman dekat, teman setia kan pasti menolong dan melindungi kita. Itu wali. Orang tua adalah wali kita. Kenapa? Dia yang menolong, melindungi, membantu kita. Sehingga dikatakan wali. Kalau tidak ada orang tua, ya ada wali yang lain. Mungkin pamannya, waknya juga dikatakan wali. Wali sang anak. Kenapa? Wali inilah yang mengurusi, menolong, membela, teman dekat, teman setia. Nah, kita tidak boleh menjadikan orang-orang kafir, Yahudi, Nasara sebagai wali, teman dekat, teman setia, penolong, pembela, dan pemimpin. Sebagian mereka, orang-orang Yahudi dan Nasara tersebut adalah teman setia atau penolong bagi sebagian yang lainnya. Dan siapa saja di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai teman dekatnya, teman setianya, atau menjadikan mereka pemimpinnya, maka dia termasuk dari golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Penolong, kita tidak boleh menjadikan mereka teman dekat, teman setia, penolong, pelindung, yang mana kita mencintai mereka. Tidak boleh. Tawalli, di sini berarti kan ada kata at-tawalli. At-tawalli artinya mencintai. Mencintai orang-orang kafir karena agamanya. Ini namanya tawalli yang hukumnya tidak boleh. Maka hukumnya bisa sampai kepada apa namanya? Kekufuran. Jadi al-muwalah, kecintaan, loyalitas, ada dua jenis. Ada yang tawalli, ada yang mualah. Kalau tawalli artinya dia mencintai orang kafir karena agamanya. Ini hukumnya kufur. Kufur akbar. Bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Adapun jenis yang kedua adalah mencintai orang kafir bukan karena agamanya, tapi karena dunia. Maka ini dosa besar, tidak sampai kafir, tapi bahaya, bisa mengarah kepada kekufuran. Awalnya mencintai mereka karena dunianya, bukan karena agamanya. Dia tetap benci agamanya, tapi dia dekat dengan orang kafir. Kenapa? Cinta dunia, ingin mengharapkan dunia. Nah, ini bisa berubah, bisa terus menerus. Kalau dia melakukannya akan menyeret dia kepada ke at-tawalli, yang akan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dalam ayat yang lain Allah juga menerangkan masalah al-wala wal-bara. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Al-Maidah ayat 57. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil atau menjadikan orang-orang yang telah menjadikan agama kalian sebagai senda gurau dan permainan dari kalangan orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kalian, dan orang-orang kafir sebagai teman setia atau para pemimpin. Tidak boleh kita menjadikan Ahlul Kitab dan orang-orang kafir sebagai aulia, penolong, pelindung, teman setia, dan para pemimpin kita. Dan bertakwalah kalian kepada Allah jika kalian orang-orang yang beriman. Dalam ayat yang lain At-Taubah ayat 23 sampai 24 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a inistahabbul kufra 'alal iman. wa may yatawallahum minkum faulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan ayah-ayah kalian dan saudara-saudara kalian sebagai para pemimpin, pelindung, manstia, penolong, jika mereka lebih mencintai kekufuran daripada keimanan. Ketika ayah-ayah kita atau saudara-saudara kita secara nasab, mereka lebih condong, lebih memilih mencintai kekufuran daripada iman, maka kita tidak boleh menjadikan mereka teman dekat, teman setia, penolong, pelindung, dan para pemimpin. Dan siapa saja di antara kalian yang mencintai mereka, berloyal wala kepada mereka, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Katakanlah, jika ayah-ayah kalian dan anak-anak kalian serta saudara-saudara kalian dan istri-istri kalian serta keluarga-keluarga kalian dan harta-harta yang kalian usahakan dan perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya serta rumah-rumah yang kalian senangi lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, perintahnya. Ini ancaman bagi mereka yang lebih mencintai perkara-perkara dunia tersebut daripada permasalahan akhirat. Dan Allah tidak memberikan hidayah petunjuk kepada kaum yang fasik. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wabada bainana wabainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada bagi kalian uswatun hasanah, teladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya dari kalangan para nabi dan pengikutnya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kami mengkufuri kalian. Kafarna bikum, kami mengkufuri kalian. Mengingkari, mengkufuri kalian dan juga amalan kalian. Amalan kekufuran. Dan telah jelas antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya. Sampai kalian beriman kepada Allah saja. Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Ini adalah prinsip al-wala wal-bara. Ketika mereka masih di atas kekufuran, kufur akbar dan syirik akbar, maka harus ada permusuhan dan kebencian yang jelas selama-lamanya. Tidak boleh ada al-wala, kecintaan dan loyalitas. Selama mereka kafir, musyrik, tidak boleh ada kecintaan atau al-wala, kesetiaan dan loyalitas. Adapun masalah hubungan duniawi, kalau mereka misalkan orang tua, ya beda lagi. Tapi tetap tidak boleh mencintai orang tua karena agamanya, selama orang tuanya masih kafir. Tetapi hak-hak orang tua yang kafir tersebut tetap kita tunaikan dalam masalah duniawi, membantu, memberi makan atau mencuci pakaiannya, dan yang berhubungan dengan perkara duniawi. Duniawi. Tentunya dengan hal ini diharapkan orang tua tertarik dengan Islam. Walianna muwalata man haddallaha wa mudaratahu tadullu ala anna ma fi qalbil insani minal iman billahi wa rasulihi dhaifun. Mengapa kita harus menerapkan prinsip al-wala wal-bara? Dikarenakan loyalitas al-wala kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan bersikap baik, yakni basa-basi menyayangi mereka, orang-orang yang menentang Allah tersebut, menunjukkan bahwasanya di dalam hati orang tersebut dari keimanan kepada Allah dan Rasulnya lemah. Yakni loyal atau wala atau mencintai orang-orang kafir yang menentang Allah dan Rasulnya itu menunjukkan keimanan dia kepada Allah dan Rasulnya yang ada di dalam hatinya lemah. Li'annahu laisa minal aqli ayyuhibbal insanu syai'an huwa aduun limahbubihi. Dikarenakan tidak masuk akal kalau seorang mencintai sesuatu yang menjadi musuh yang dia cintai. Ini menunjukkan keimanannya lemah. Tapi kalau mencintai agamanya, jelas ini kekufuran. Kalau mencintai orangnya karena masalah dunia, ini dosa besar. Menunjukkan imannya lemah. Tadi sudah dibahaskan ada dua jenis. Kalau mencintai orang kafir karena agamanya, jelas kufur. Kalau mencintai orang kafir karena duniawi, ini menunjukkan lemah imannya atau dosa besar, yang sangat besar. Dan loyal kepada orang-orang kafir itu bisa dengan cara menolong mereka dan membantu mereka di atas kekufuran dan kesesatan yang ada pada mereka. Jadi kalau ada seseorang yang membantu menolong orang-orang kafir yang berkaitan dengan kesesatan dan kekufuran mereka, yang menolong kekufuran dan kesesatan yang ada pada orang-orang kafir, ini juga mualah. Dan mencintai atau berkasih sayang kepada mereka itu bisa dengan melakukan sebab-sebab yang dengannya akan muncul mawaddah, kasih sayang kepada mereka. Maka engkau akan jumpai dia berusaha untuk menyayangi mereka. Yani meminta, mencari wuddahum bikulli thariqin, kecintaan mereka dengan segala cara. Dan ini tidak diragukan lagi menafikan keimanan seluruhnya atau kesempurnaannya. Jadi masalah al-wala kepada orang-orang kafir minimalnya akan mengurangi iman dia, maksimalnya menjadikan dia kufur. Maka wajib bagi seorang mukmin untuk memusuhi orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah karib kerabat yang paling dekat. Dan wajib membenci dia membenci orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya tersebut, serta menjauhi mereka. Akan tetapi walaupun demikian, hal ini tidak mencegah kita untuk menasihati mereka dan mengajak mereka kepada kebenaran. Kita memang membenci, harus membenci orang kafir dan membenci agamanya, agama kafir yang ada padanya. Tetapi tetap kita dianjurkan untuk kalau mampu mendakwahi mereka, menasehati dan mengajak mereka kepada Islam, kepada kebenaran. Jadi ada dua permasalahan. Wajib membenci orang kafir, tetapi kita juga disyariatkan untuk mengajak mereka kepada Islam. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini permasalahan yang ketiga yang harus dipelajari dan juga diamalkan oleh seluruh kaum muslimin. Fenomena al-wala' kepada orang-orang kafir sangat banyak, yang hukumnya bisa kufur akbar atau dosa besar. Artinya jangan sampai kita melakukan hal-hal yang menjadi ciri khas mereka, karena khawatir termasuk wala, senang kepada mereka. Usahakan kita untuk berbeda dengan mereka. Nah, kerja. Kalau kerja boleh kita bekerja kepada orang kafir, menjadi bawahannya, selama kita mampu menegakkan ibadah, melaksanakan ibadah. Dia tidak melarang kita untuk beribadah, sekedar bekerja. Dan kita punya wibawa. Kita bekerja kepada orang kafir ini dalam keadaan kita tidak terhinakan, agama kita tetap mulia, maka masih bisa. Tapi kalau kita kerja kepada orang kafir, dilarang sholat Jumat, dilarang berjamaah, kita menjadi hina, ya nggak boleh begitu. Islam harus tinggi. Islam itu di atas seluruh agama, harus lebih tinggi dari agama-agama yang ada. Tidak boleh kita menghinakan Islam walaupun dengan cara tidak sengaja, begitu. Tidak ada niatan, tetap tidak boleh. Cari pekerjaan yang lain yang banyak, masih banyak pekerjaan yang halal yang tidak mengandung unsur keharaman atau perendahan kepada Islam, atau unsur yang akan melemahkan prinsip al-wala dan al-bara, al-wala wal bara. Ke siapa? Jangan wala, barok namanya. Kalau ke orang kafir barok, kalau ke muslimin wala. Ya baroknya kita hanya sekedar bekerja dalam bidang yang kita mampu. Kita sudah kontrak kerja dengan dia dalam masalah apa, pertambangan misalkan, atau masalah yang lain lah. Sudah itu saja, selesai, dia bayar, kita terima gaji. Sudah, enggak ada kita menghormati dia, artinya nunduk-nunduk enggak boleh. Kepada orang muslim pun enggak boleh nunduk, apalagi kepada orang kafir. Gitu. Jadi biasa aja. Kita harus punya izah, kita punya apa? Wibawa, kita mampu menegakkan wibawa kita. Ya, usahakan kita pakai pakaiannya Islami misalkan. Salat tetap berjamaah di masjid. Jadi harus ada perjanjian dulu di awal. Mau tidak? Kalau mau ya sudah jalan. Kalau enggak ya sudah, kita cari pekerjaan yang lain atau di tempat yang lain. Seperti itu. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.